السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rosli selaku pengetua kepada Smart IQ ni. Untuk yang menonton ni, Ustaz Rosli pengetua yang tidak bergaji. Kita sehari dua ni ada, alhamdulillah dengar berita ada pentadbiran tertinggi negara yang tak bergaji. Ustaz Rosli telah mendahuluinya dengan tidak bergaji. Tetapi alhamdulillah telah berjaya untuk menghasilkan dengan kejayaan demi kejayaan di Smart IQ ni. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk meminta anak-anak yang ada ini, anak saya pun ada sini dan tuan-tuan juga yang lama dengan IQ, para penonton, supaya mendoakan juga keampunan dan rahmat kepada ayahanda saya yang telah meninggal. Walaupun secara teknikalnya tanah bahagian IQ ni diwakafkan atas nama tanah saya, tetapi ia merupakan hasrat ayahanda saya. Kerana tanah ini adalah asal tanahnya yang diberikan dan hasratnya supaya diwakafkan. Jadi saya wakafkan tanah bahagian ini yang mana dibina IQ ini. Ini adalah hasrat beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadanya dan diberikan ganjaran yang baik di atas apa yang telah diniatkan. Anak-anak yang ada di depan ni dan juga tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, bila saya nak datang sini nak bercakap, saya nak kena imbang antara anak-anak kita yang ada ni dengan orang luar yang juga mendengar apa yang saya akan cakap. Jadi tadi saya bagi tahu kat Ustaz Rosli baru 15:30 lepas, bagilah ada satu ayat lah untuk dia ambil yang depan ni, lepas tu kita boleh bahaskan. Maka sebab itu saya minta semua orang buka surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Sebelum saya cerita tentang ayat ini yang ada kaitan dengan pelajar dan juga kita semua, kita tahu surah Al-Mujadilah ialah merupakan surah di mana Allah Subhanahu Wa Taala pembukaannya menceritakan tentang seorang wanita iaitu Khawlah, isteri kepada Aus bin Samit, yang datang berbincang, berhujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan suami dia yang telah melakukan zihar kepada dia, yang menyamakan dia dengan ibunya. Sebab itu dinamakan Mujadilah kerana ayat depan itu menceritakan qad sami Allah qaulal lati tujadilu ka fi zawjiha. Allah mendengar perkataan wanita yang telah tujadilu, yakni berbahas, berdebat dengan engkau, fi zaujiha, mengenai suaminya, wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma, dan dia mengadu kepada Allah dan Allah mendengar dialog kamu berdua, dialog antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ni ada banyak cerita tentang adab, tentang adab berjumpa dengan Nabi dan seumpamanya. Cuma saya nak ambil ayat yang ke-11 ni, lepas pada itu kita akan bincang hal-hal yang lain. Dalam ayat yang ke-11 dalam surah ini Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apa maksud ayat ni? Ayat ni Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran kita akan tengok ada ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yakni dia cakap tentang semua manusia, untuk semua manusia. Contohnya dalam surah Al-Baqarah apa dah? Ya ayyuhan nas inna, contohnya dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unza, wahai sekalian manusia. Kan? Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi, wahai manusia takut pada Tuhan kamu yang, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, wahai manusia sembahlah, abdikalah diri kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Ayat-ayat ya ayyuhan nas banyak turun semasa peringkat Mekah. Ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu dia mau turun peringkat Madinah. Peringkat ni bukan mesti duduk di Madinah, sebab dia dipanggil Madaniyah. Madaniyah ni maksud peringkat Madinah. Yakni peringkat setelah Nabi berhijrah. Setelah Nabi mempunyai masyarakat, ada kerajaan, ada pentadbiran, ada masyarakat Muslim. Bukan lagi orang-orang yang ditindas. Seperti di Mekah. Di Mekah, banyak dia bercakap pada orang awam. Semua manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Dalam peringkat Madinah, orang Islam sudah ada kekuatan. Sudah ada masyarakat. Al-Quran datang menasihati mereka dan memberi tunjuk ajar kepada mereka. Banyak antaranya ayat ini. Apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena dah jadi masyarakat beriman. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, tafassahu fil majalis, lapangkanlah, luaskan, beri ruang, tafassahu. Ardun fasiha, yakni luas, lapang. Tafassahu, yakni beri ruang, luaskan. Tafassahu fil majalisi, bila dikata pada kamu, berikan ruang, luaskan di dalam majlis. Macam kita duduk dalam majlis ni, kita kata, tuan-tuan bagi ruang sikit, bagi ruang sikit. Itu tafassahu. Tafassahu fil majalisi, hendaklah kamu luaskan ketika kamu duduk dalam majlis. Fafsahu, maka kamu kena luaskan. Perintah Al-Quran, ada perintah yang wajib. Perintah ini kelihatannya tidak sampai ke makam wajib. Kalau orang tak buat, orang tak berarti dia berdosa. Tetapi dia meninggalkan fadilat yang besar. Apa perintahnya? Perintahnya apabila kita berada di dalam majlis, kalau orang kata orang minta mai nak masuk majlis, nak minta ruang tak ada, sempit, fafsahu, luaskan, bagi ruang. Walaupun bukan saja majlis dalam erti kata majlis kuliah, termasuklah time kita pergi sembahyang Jumaat, panas di luar, kita dah dapat tempat, orang masuk mencelah, kita ada, kalau kita apa, duduk bersila lebar, kita saja yang dapat tempat tu. Kita bagi ruang sikit kepada orang yang duduk di tepi kita, nak masuk lagi. Terutama kalau kita pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, Masjid Nabi, ramai orang. Kadang-kadang nak sembahyang Jumaat tak ada tempat. Kita dah duduk dah, dia nak minta sikit kita duduk. Fafsahu, bagi ruang. Apa Allah kata? Yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala, kamu buat macam tu, Allah akan melapangkan kamu. Itu janji Allah. Siapa bagi kelapangan supaya orang lain boleh masuk dalam majlis, Allah akan beri kelapangan kepadanya. Apa kelapangan itu? Sekejap lagi saya cerita. Bila kita duduk dalam majlis, ada beberapa adab. Yang pertama adabnya ialah, satunya ialah kita tak boleh mai masuk dalam majlis. Orang yang mai dulu. Orang yang datang dan masuk ke dalam majlis. Tengok majlis penuh, dia tengok budak-budak kata, ni bangun saya nak duduk. Boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi summa yajlisa fihi summa yajlisu fihi. Jangan seseorang kamu membangkitkan orang lain daripada tempat duduk dia, kemudian dia pergi duduk di tempat itu. Walakin tafassahu wa tawassau, tapi hendaklah kamu lapangkan, kamu luaskan, bagi ruang, minta ruang. Bukan ni bangkit macam setengah orang tua-tua yang pi buat bila pi masjid, tengok budak duduk sah depan, ni bangkit saya nak duduk sini, hang budak-budak hang pi duduk belakang. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Nabi kata la yuqimur rajulu ar-rajula, jangan satu orang membangkitkan satu orang pada tempatnya, min majlisihi, daripada tempatnya, summa yajlisu fi, kemudian dia pula pergi duduk tempat tu. Jangan, Nabi tak bagi. Itu bongkak. Dalam riwayat Nabi SAW, apabila duduk dalam majlis, masjid Nabi sempit, ataupun Nabi duduk di sufah. Sufah tu tempat di tepi rumah Nabi, di belakangnya. Ramai orang mari ke dalam majlis. Kadang-kadang, biasanya dalam majlis Nabi, Abu Bakar ada kanan, Omar ada kiri, Osman dan Ali ada di depan, dan sahabat-sahabatnya rapat ada. Kadang-kadang ramai orang duduk dalam majlis. Mari ahli Badar. Nabi kadang-kadang ada kalanya nak memuliakan ahli Badar. Nabi nak meminta supaya orang ahli Badar ni masuk. Tapi yang duk ada ni, mereka dah duduk rapat dah dengan Nabi, mereka tak mau lah, mereka tak mau bangun dah. Sehingga sebahagian riwayat, Nabi terpaksa kata, tolong sahab bangun sikit, bagi ruang kepada yang lain. Jadi orang-orang munafik, ada yang kata, tengok, mana adil Muhammad, orang main dulu dia suruh bangkit. Lalu Al-Quran, ini menurut sebahagian ahli mufassir, lalu Al-Quran turun mengajar adab di dalam majlis. Adab dalam majlis. Kalau kita duduk dalam majlis, ramai orang, tak ada ruang, kita boleh injak-injak sikit bagi ruang, kita patut bagi ruang. Kalau kita bagi ruang, Allah janji apa? Yafsahillahu lakum. Allah Ta'ala akan melapangkan kamu. Allah nak lapang apa? Lapang majlis kita? Tak. Lapang apa? lapang rezeki kita. Lagi lapang apa? Lapang kehidupan kita. Kadangkala kita tak sangka benda yang kecil kita buat dalam dunia ni. Masjid sempit, orang nak masuk, kita tengok, kita genjak sikit, kita bagi orang duduk tepi kita. Yafsahillahu lakum, Allah lapangkan kamu. Lapang apa kata para mufassirin? Lapangkan kehidupan. Lapangkan rezeki. Lapangkan dada dia, bahagia. Sebab itu Al-Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, sesungguhnya baginya ma'isha, kehidupan dhanka yang sempit. Kehidupan yang tertekan. Para ulama di kalangan mereka menyatakan yang kehidupan yang tertekan itu hidup di dalam kubur sebahagian mereka. Tetapi Al-Imam Ibn Kathir, siapa? Mufassir. Alim dalam tafsir. Anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kitabnya terkenal Tafsir Ibnu. Tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir. Dan nama dia sebenarnya Tafsir Al-Quranul Azim. Nama asal kitab. Tapi terkenal dengan nama Tafsir Ibnu Kathir. Macam Tafsir Al-Qurtubi. Sebenarnya nama kitab dia apa? Ha? Al-Jami' li Ahkami Kamil Quran. Tengok. Al-Imam Ibn Kathir kata, sesiapa yang waman a'radha an dhikri, sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dia ada hidup, dia akan baginya kehidupan yang sempit. Sempit apa? Tak tenang, tak bahagia. Kita tengok kata Ibn Kathir, rumah kaya, duit banyak, hidup sempit. Itu yang kita tengok ramai artis hebat. Bar, saya baru ni ada orang cerita kat saya, satu orang Malaysia sanggup pergi ke Korea dan sampai di airport Korea, duduk di airport Korea tu hanya semata-mata nak tunggu K-pop punya artis lalu, nak tengok muka. Cerita betul ni. Dia punya nak tengok tu. Pasal apa? Selama ni dia duk tengok apa? Bang, nak tengok. Tapi kita tengok artis-artis ni, K-pop ni, ada yang bunuh diri, adanya depression. Betul tak? Macam-macam. Sebab apa? Bukan tak ada duit, ada. Terkenal tak? Terkenal. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Duit banyak, harta ada, tertekan. Ramai manusia. Kita tengok dia duduk dalam kereta yang mewah, rumah yang mewah, perasaan dia tertekan. Termasuk juga mungkin orang agama sendiri, nampak belajar agama tetapi tertekan. Kalau itu berlaku walaupun datang ke kuliah agama, tapi mungkin tertekan. Maksudnya depression sebab tak jelas apa yang kita cari dalam hidup ni. Hidup, ada orang pakai kebiah. Semayang, Allahu Akbar. Disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam hidup dia tak. Dia cari, terutama zaman ni, medsos ni. Ramai orang nak cari apa? Cari konten yang bagus. Untuk apa? Supaya orang dapat likes yang banyak. Hari-hari dia bangkit tidur, dia tengok dia punya apa yang dia post, berapa orang like. Lepas tu kalau orang komen pula kat bawah, dia pening. Ha? hidup dia, dia buang masa dengan hal yang seperti itu. Ma'isyatan dhanka, ada orang sampai nak bunuh diri kerana baca komen. Tertekan, makan tak lalu. Netizen kecam. Dan ini adalah dunia yang berbolak-balik. Dunia yang berbolak-balik. Ada orang tahun lepas, netizen puji dia. Tahun ni kena kutuk. Ada tahun lepas, kena kutuk rapat. 2-3 hari ni naik nama. Berbolak-balik. Dan kita terpengaruh. Ramai manusia terpengaruh dengan likes pada musim berkenaan. Padahal likes tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kena kecam lah. Betul tak? Siapa yang cari selain daripada redha Allah, fa inna lahu ma'isyatan tanka. Sebab itu para pejuang agama yang ikhlas, sabat mereka, istiqamah mereka di atas jalan agama. Sebab apa? Tengok badai, macam-macam terkena ujian Allah, tapi mereka tetap. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ja'al Islamu ghariba, bada'al Islamu ghariba, wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba. Islam tu datang dalam keadaan ghariba, pelik, asing, strange. Semua orang fikir, apa Muhammad ni bawa benda pelik-pelik ni? Mula-mula, ja'al Islamu ghariban. Nabi kata, bada al, dan sebagai riwayat, bada al Islam ghariba, dan seperti hadis Muslim, bermula Islam itu ghariba. Dan wasaya'udu kama bada'a ghariban, dan dia akan patah balik nanti. Macam itulah orang anggap orang yang pegang Islam tu pelik. Orang lain pegang juga Islam, walakin kata fihi dakhal au dakhan, padanya ada kekeliruan. Yang pegang tulen agama, dia anggap pelik. Tapi Nabi kata, fatuba lil ghuraba, untunglah, bahagialah orang-orang yang dianggap pelik itu. Yang pelik itu. Sebab apa? Walaupun pelik pada mata manusia, tak dapat banyak likes, tapi benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kebenaran, kita disuruh untuk bersama dengan kebenaran, bukan bersama dengan kumpulan. Ada orang kata, orang yang istiqamah, orang yang pendiriannya tetap, tak berubah-ubah parti politiknya, itu bukan tetap, itu pengikut yang membuta tuli. Tak berubah-ubah kumpulannya. Manusia, kumpulan tidak maksum, puak tak maksum. Yang maksum ialah kitab dan sunnah. Ketika kumpulan kita bersama dengan kebenaran, kita bersama dengan dia. Jika dia menyeleweng daripada kebenaran, kita tak boleh bersama dengan dia. Ada orang tak? Dia tak kira. Dia hanya kira fikir dia, apa pun aku dengan grup A ni, apa-apa aku grup B. Kalau hang masuk grup A, lepas tu hari ni sokong, besok tak sokong, itu tak tetap pendirian. Dia ukur penderian dengan kumpulan. Kita mengukur penderian dengan prinsip, dengan dalil. Sebab itu, ramai manusia yang kekeliruan di dalam mencari agama. Dia pening. Terutama ni adik-adik kita ni tak apa, dia tak mengundi. Yang mengundi tu pening. Kemarin kata mencalain, hari ni nak buat mencalain pula. Kemarin aku pangkau pasal mencalain, hari ni jadi mencalain. Tabiat. Sebab tu kita tak... Abu Bakar Siddiq, apabila dia naik berkuasa, in ra'aitumuni fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawimuni. Jika aku betul, aku buat baik, kamu tolong aku. Jika aku salah, kamu kena betulkan aku. Dia tak kata, kalau aku buat baik, buat jahat, jangan beralih, ha? Sokongan mesti tetap. Dia tak kata. Ini parti politik yang gila saya. Ha? Dia kata, setia walaupun apapun keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan. Kita tak boleh hidup. Itu bukan environment kita. Environment yang diajar oleh Nabi Abu Bakar, Umar dan semua khulafa ialah environment manusia mungkin salah dan betul. Yang tak salah dan tak, yang tak ada salah siapa? Allah dan Rasul. Imam Malik bila dia mengajar, dia mengajar hadis di dalam masjid Nabi, dia kata kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa al-ma'sum sahibu hadzal maqam. Semua orang diambil perkataannya dan boleh juga ditolak perkataannya kecuali Nabi yang maksum, Tuhan punya kubur ini. Nabi saja yang maksum. Nabi saja yang infallible, Nabi saja yang tak mungkin membawa penyelewengan. Nabi juga mungkin tersilap di dalam strategi. Itu Quran sebut. Tapi Nabi tidak membawa penyelewengan. Nabi sentiasa membawa petunjuk. Balik pada ayat kita. Allah kata apa? Allah suruh kita tafassahu fil majalis. Apabila dikatakan luaskan, kita hendaklah luaskan. Para ulama bincang. Apa hukum kalau orang tu minta ruang kita tak bagi? Berdosa? Tidak berdosa kalau dah kita dulu. Nabi SAW kata, sebab dalam hadis, Nabi SAW jadikan orang yang mendahului tempat. Kan? Nabi kata, man qama min majlisin, summa raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Nabi kata, man qama min majlisihi. Siapa yang bangkit daripada tempat duduk dia. Dalam majlis ni, kita duduk dalam masjid, kita duduk, kita bangkit. Lepas tu kita tanda. Kita taklah apa, sejadah ke apa kan. Lepas tu kita pergi bilik ayam. Kita main-main, ada orang duduk lah. Ataupun kita pergi duduk tempat tu. Dia kata, ni tempat saya ni, sejadah saya letak. Siapa berhak duduk? Kita yang main kemudian kan dia? Ha? Siapa yang berhak? Dia. Sebahagian riwayat, iza qama ahadukum min majlisi. Jadi sebagai, atau man qama min majlisi. Siapa yang bangkit daripada tempatnya, summa raja'a ilaih. Kemudian dia patah balik. Fahuwa ahaqqu bihi. Dia yang berhak untuk dapat tempat dah. Sebab tu kalau kita pergi Masjidil Haram ke, masjid ke, tiba-tiba ada orang kata, bang, ni tempat saya, saya yang duduk tadi. Oh, kita tak kira lah siapa suruh hampir. Aku main ambil kan. Nabi kata, fahuwa ahaqqu bihi. Dia yang lebih berhak. Pasal dia bangkit, dia nak main balik, tu dia dah tanda dah. Macam tu juga kita pergi Masjid Al-Haram, masjid apa, kita tengok ada orang dah tanda dah. Kita tak boleh ambil tempat tu kerana fahuwa ahaqqu bihi. Dia yang lebih berhak tempat dah. Okey. Dalam ayat, cuba sambung ayat tu. Apa dia nak? Wa idza qila. Baca. Wa idza qila. Wa idza qila insyudhu fansuju. Fansuzu adalah daripada nusyuz. Fansuzu adalah daripada nusyuz. Nasy itu kita panggil wanita nusyuz. Fansuzu. Dia itu daripada nusyuz. Nusyuz itu angkat. Wa idha qila nusyuzu, fansuzu. Apabila dikatakan kamu bangkit, kamu naklah bangkit. Sebab isteri tu nusyus apabila dia angkat diri dia lebih pada suami. Tu nusyus. Apabila dikatakan kepada kamu, fan syuzu, hendaklah kamu bangun, kamu kena bangun. Siapa yang nak kata pada kita ni? Kalau kita berada di dalam satu majlis, kita pergi rumah orang, duduk tengah makan kenduri, tuan-tuan, minta tuan-tuan bangkit lah. Kena bangkit tak? Kena bangkit jika dia sahibul majlis. Jika dia tuan majlis. Jika dia tuan majlis, dia suruh kita bangkit daripada rumah dia, kita kena bangkit. Kita order ayam, minum teh, oh ya, duduk sampai sejam kat kedai tu. Cemuih toki kedai tengok. Toki kedai kata, abang, orang lain nak duduk pula. Kita tak boleh marah dia. Kata, oi, hang sombong. Pasal dia punya tempat. Wa idza qila shuzu fanshuzu. Asalnya Nabi suruh bangun, bangun. Kita bangun. Tengok, Islam ajar adab. Adab duduklah majlis, adab bila majlis dah ketat, ramai. Adab bila habis majlis, tuan rumah kata bangun, bangunlah. Ataupun kita duduk dalam majlis orang, orang penganjur kata, tuan-tuan sila bangun, kita nak kosongkan dewan, kita kena bangun. Tapi kalau dia kata, tuan-tuan sila bangun untuk menghormati lagu negaraku, bangun tak? Kena bangun tak? Bangunlah. Itu penghormatan kenegaraan. Tapi macam mana jika orang bangun menghormati orang datang? Orang mai, semua pakai bangkit hormat. Eh? Macam mana? Ulama-ulama bahas tentang orang bangkit hormat orang. Eh? Kerana ada hadis macam Nabi tak bagi. Ada hadis macam Nabi bagi. Yang ni dia panggil dalam ilmu hadis ni, bila dia berlaku tanakut, dia panggil muskilul hadis atau ikhtilaf. Ikhtilaful hadis. Hadis tu bercanggahan. Bukan dia bercanggah kerana Nabi cakap bercanggah. Kerana kita mungkin tak faham apa yang sebenarnya Nabi cakap pada zaman tu. Ni macam adik-adik kita ni nak pergi faham. Ha, kita tengok. Mak kita kata jangan tengok. Jangan main handphone. Lepas tu ada pula hari dia kata, ha, tak apalah, nak ambil handphone, tengok handphone dulu. Kita kata, apa ni hari tu tak bagi, ni kata bagi pula. Ha, tapi kalau kita kaji, mungkin masa dia tak bagi tu, mungkin masa dekat bah. Perperiksaan ke, solat ke, ada kerja ke. Masa yang dia bagi tu, mungkin masa yang sesuai. Tapi kita yang kemudian, kalau kita ambil perkataan tu saja, mungkin kita tak faham. Hadis-hadis Nabi SAW, misalnya dalam bab ini, Nabi SAW kata, man ahabba an yatamassala lahur rijal qiyaman, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang suka untuk orang bangkit hormat dia, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Boleh tak? Artinya siapa yang suka, bila dia datang majlis orang bangkit hormat dia, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Satu hadis. Hadis yang lain, sahabat Nabi sendiri memang, wa kana idza ja' la yaqumu lahu lima ya'maluna min karahatihi lidzalika. Nabi tu apabila dia datang, sahabat tak bangkit buat penghormatan kat dia, kerana mereka tahu bahawasanya baginda tak suka. Tapi ada hadis ketika Nabi melantik Sa'ad bin Mu'az untuk menguruskan, menjadi ketua pemutus bagi Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah. Nabi SAW kata, dalam hadis riwayat Abu Daud, qumu ila sayyidikum. Bangkit. Sambut. Tuan kamu. Ketua kamu. Jadi boleh pula. Jadi para ulama membahaskan hadis ni. Kalau kata mereka, pendapat, berbagai pendapat, tapi saya simpulkan, saya ambil pendapat ini, iaitu, kalau dia tu sendiri suka orang hormat dia, kalau orang tak bangun dia datang, dia marah. Tanda apa tu? Tanda takabur. Yani fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi kalau dia tu memang orang hormat dia kerana kedudukan dia. Bukan dia paksa. Bukanlah kerana dia suka. Tapi misalnya pemimpin. Dia datang orang bangun hormat. Bukan kerana masalah dia suruh hormat. Tapi bagi menunjukkan kuasa dia. Supaya orang menghormati kuasa dan taat kepada pihak yang berkuasa. Dalam hal yang seperti itu, tidak mengapa. Kerana agama, dia anti kepada takabur. Tapi kalau satu orang syekh, dia ustaz, maulana ke, habib ke, apa lagi? Ustaz ke, macam-macam sekarang ni, tuan guru ke? Ah, cium tangan, cium tangan, cium, cium, cium. Kalau tak cium, marah. Salam tak cium tangan dia, marah. Dia termasuk dalam hadis ni. Na'udzubillah. Iaitu falyatabawa maq'adahu minan nar. Pasal dia nak benda tu di atas kesombongan dia. Siap tempat duduk dalam neraka. Ha? Tapi kalau itu bukan kesombongan, anak-anak murid dia memang secara semula jadi hormat dia. Dia pun tak kisah, cium pun tak apa, tak cium tangan pun tak apa, tak bangkit pun tak apa. Tapi orang respect daripada pada bottom of their heart, daripada diri mereka sendiri memang hormat dia, tak ada masalah. Ha? Tak ada masalah. Okey. Habis bahagian tu. Saya nak ambil bahagian akhir. Sambung. Yarfa'illah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darajat. Allah kata untuk mendapat kedudukan, bukan kerana kamu duduk dalam majlis rapat lepas tu kamu kena bangun pasal orang lain nak masuk jadi kamu pun tak dapat kedudukan. Bukan. Manusia diangkat bukan kerana di mana dia duduk dalam majlis itu, tapi dia diangkat kerana dia orang yang beriman dan dia adalah orang yang berilmu. Ingat ni. Manusia zaman sekarang macam-macam percubaan untuk mengangkat diri mereka. Ada buat macam-macam benda supaya orang puja mereka. Ada orang yang orang puja mereka sebulan. Ada yang puja setahun. Kemudian dilupakan. Kerana siapa yang Allah angkat? Siapa yang berhak untuk diangkat? Ini urusan Allah Azza wa Jalla. Kita semayang, kita baca ayat Quran. Macam mana? Qulillahumma malikal mul. Lagi? Atu'til mul. Wa tanzi'ul mul. Wa tu'izzu. Wa tuzillu. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki dan menghina sesiapa yang dia kehendaki. Ni ingat, saya pesan untuk diri saya dan semua ada ni ingat. Kita tak payah usaha untuk dimuliakan. Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki. Para ulama dahulu dihina, masuk dalam penjara, mati dalam penjara. Tapi mereka dimuliakan. Imam Ahmad disebat, dimalukan. Tapi dimuliakan. Allah muliakan. Semua orang sebut Imam Ahmad bin Hanbal, musnad. Imam Bukhari tak dibenarkan mengajar pada zamannya. Dihalau keluar daripada tempat dia. Mati berseorangan, dibuang. Tapi hari ini semua orang puji hadis riwayat Bukhari. Siapa yang memuliakan? Siapa yang berhak memuliakan? Kalau kita ambil kemuliaan manusia, manusia puji likes, like, likes kita, dia akan berakhir begitu saja. Iman dan ilmu. Ilmu, belajar sampai ni yang duduk di sini, adik-adik ini kita, anak-anak kita ni, belajar sampai mudah-mudahan jadi orang alim. Karena Allah mengangkat orang dengan ilmu. Salah seorang tokoh dalam sejarah Islam ni, nama dia dipanggil Al-Qadi Abu Yusuf. Al-Qadi Abu Yusuf adalah merupakan tokoh besar di dalam mazhab Hanafi. Nama dia Ya'qub bin Ibrahim. Nama apa? Dialah orang yang pertama menggunakan gelaran Qadi Qudah. Qadi Al-Qudah. Qadi kepada segala qadi. Qadi kepada segala qadi ni dipahamnya Allah Ta'ala aja. Tapi dia kata qadi qudah fi dunia. Qadi qudah di dunia ni. Dia adalah anak murid Abu Hanifah, qadi qudah pada zaman kerajaan Abbasiyah. Dulu kerajaan Abbasiyah kerajaan yang besar, memerintah dunia. Sebab itu mazhab yang besar dalam dunia ni ialah mazhab Hanafi. Kesan daripada Al-Qadi Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang menguasai mazhab, menguasai menjadi tokoh ilmuan yang berpengaruh dalam kerajaan Abbasiyah sehingga dunia Islam di dalam mazhab Hanafi. Dunia Islam banyak dalam mazhab Hanafi. Sebab dua-dua tokoh ni Hanafi. Saya nak cerita apa?